Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita teruskan apa yang telah kita mulakan tadi. Anda rasa sampai kepada kita nak bercakap mengenai ujian yang menimpa Imam Bukhari. Ujian ini berlaku ketika Imam Bukhari datang ke kota Baghdad. Sewaktu tu kota Baghdad dianggap sebagai kota ilmu lah, di mana para ulama-ulama besar banyak berkumpul di Baghdad, di Basrah, di kawasan di apa Wasit, kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kota Baghdad. Mereka telah dengan sengaja ingin menguji kehebatan ataupun ilmu Imam Bukhari, di mana mereka telah membuat pilihan 100 buah hadis. 100 buah hadis yang ditukar ganti sanad dan matan dan segala macam yang berkaitan, dan dikemukakan oleh 10 orang yang dipilih oleh mereka, dan setiap orang kemuka 10 buah hadis kepada Imam Bukhari. Setiap kali soalan diajukan kepada Imam Bukhari, jawapan yang sama diberikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Sehinggalah ke soalan yang terakhir. Kemudian selesai, depa kata dia tanya habis dah soalan, depa kata dah habis soalan, dan diberi peluang sepenuhnya kepada dia untuk menjawab. Jawapan Imam Bukhari di mana dia telah memulakan jawapan dia dengan mengulang kembali soalan yang telah dicampur aduk tadi dari awal hingga ke akhirnya, dan kemudian barulah dia mulakan dengan pembetulan yang sebenarnya ini dia bla bla bla bla bla daripada awal hingga ke akhirnya. Jadi kesemua 100 buah hadis yang ditukar ganti dicampur aduk tadi dibetulkan semula oleh Imam Bukhari dengan apa, dengan jawapan yang telah diberikan dengan sempurna. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, saya tak kagum, saya tak terkejut dengan kebolehan Imam Bukhari memperbetulkan, kerana ilmu tu memang sedia ada pada Imam Bukhari. Tetapi yang saya lebih mengagumkan kekuatan ingatan Imam Bukhari mengulangi semula soalan yang salah yang telah dikemukakan. Kita, saya kena orang tanya satu soalan pun saya tak boleh, tak ingat, nak ulang balik tak boleh lah. Tak boleh. Sebab tu saya tak boleh jadi penterjemah. Orang minta jadi penterjemah, tak boleh, tak boleh. Aku tak ingat. Tak ingat. Faham apa yang dia cakap, tapi nak ulang balik satu-satu dalam bahasa kedua, tak boleh, tak boleh, tak ingat. Tak ingat. Kena bagi ke orang lain. Ada orang yang boleh. Siapa dia? Tengoklah. Lah. Ini otak getah macam ni. Dia sekali cakap je melekat, melekat dalam kepala. Take recorder. Jadi Ibn Hajar kata dia lebih mengejutkan apabila Imam Bukhari mampu mengulangi semula sanad yang salah, matan yang salah tadi diulang satu persatu hinggalah ke akhirnya. Ini kekuatan ataupun daya ingatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari. Waqi' Ibn Al-Jarrah, salah seorang perawi hadis. Perawi hadis, walaupun kesiqahan Waqi' ni dipersoalkan oleh sesetengah pihak. Kerana kitab Az-Zuhud karangan Waqi' Ibn Al-Jarrah ni, dia ada mengarang kitab yang dinamakan Az-Zuhud. Tiga ke empat jilid begitu. Kitab ni telah disemak dan dibuat penambahbaikan oleh anak dia Sufyan, menyebabkan kitab ni bercampur aduk dan tidak mencerminkan kebolehan Sufyan Ibn Waqi' ni sebagaimana yang dimiliki oleh bapa dia Waqi' Ibn Al-Jarrah. Waqi' Ibn Al-Jarrah ni dia salah seorang guru pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada Waqi' tentang ingatan. Kita ingatan ni anugerah Allah lah. Ada orang ingat, ada orang tak ingat, ada orang mudah, ada orang susah. Mudah ingat, mudah lupa. Susah ingat, susah lupa. Susah ingat, mudah lupa. Bala. Bala besar. Tapi lupa ni pun kadang-kadang jadi nikmat. Jadi nikmat. Jangan kutuk lupa. Lupa ada kalanya jadi nikmat. Ni peristiwa masa kita muda-muda dulu. Kami dulu muda, memunuh. Bukan main-main lagu ni je. Janggut putih dah. Dia main tanpa janggut. Lama dia nak janggut hitam. Batas habis hitam baru dia main putih lagu ni. Jadi peristiwa-peristiwa lama. Tak kira lah paik manis masam. Macam-macam lah muna. Kita pun salah seorang manusia yang Allah kurniakan dengan perasaan, dengan macam-macam. Ada, ada. Tapi ada yang kita masih ingat, ada yang kita dah lupa. Lupa benda-benda yang menyakit, menyayat hati, satu nikmat. Satu nikmat. Kemarin Nana pergi kenduri. Kenduri apa? Akikah. Satu hamba Allah tu, dia duduk nak sembang dengan Nana. Yang kita ni, kalau nak makan, kalau nak pergi tang lain lagi, dia kalau nak bersembang dengan kita. Dia duk cerita peristiwa hitam bila isteri dia meninggal. Lepas tu anak jemput sepatah dua. Suruh dia makan sama, dia tak mau makan. Main duk bersembang dengan kita. Lama dia kata, bila dah isteri pertama tu meninggal, nikah lain dengan isteri kedua. Habis anak kata, gostan lah 10 tahun kot. dia punya gelak lah. Dia kata tak sama isteri pertama. Dia kata tu sama-sama muda. Yang ni seorang muda, seorang tua. Mana boleh jadi. Habis orang tak cari hak tua. Kan banyak pilihan. Hak muda ada, hak tua ada. Pilih lah mana satu yang sesuai. Dia tu nak bersembang. Dia tu nak cari. Nak cari kita punya kunci rahsia tu, rahsia ni. Orang pengalaman lama ni sembang dengan mereka macam-macam. Dia boleh kona kot ni, dia boleh kona kot ni. Biasalah, biasa. Tadi cakap siapa? Lupa ke dah? Waqi' Ibn al-Jarrah. Waqi' ni bila Imam Al-Syafi'i tanya, apa rahsia kekuatan ingatan? Mudah ingat dan kuat ingatan. Dia kata, Imam Al-Syafi'i kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Waqi' jawab bila ditanya oleh Imam Asy-Syafi'i rahsia cepat ingat, mudah ingat, kuat ingatan, tak mudah lupa. Dia kata tinggal maksiat, jangan buat maksiat. Itu syarat pertama. Syarat pertama, tinggal buat maksiat. Maksiat ni apa benda? Maksiat ni sesuatu yang boleh meletakkan kita sebagai penderhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna maksiat. Sebab tu perkataan maksiat tu pun sekarang dah jadi tawak. Dalam masyarakat kita jadi tawak, pencegah maksiat buat maksiat. Mau tak tawak. Pencegah maksiat yang buat maksiat tawaklah. Jadi kita dua harap dia lah nak cegah maksiat. Rupanya dia kepala maksiat. Syarat pertama, kena tinggal maksiat. Sebab kata dia, ilmu tu yang kita duk pungut, yang kita duk cari, duk kutip ni, ilmu tu cahaya. Dia memberi cahaya, menerangi hidup kita. Kalau kita dapat ilmu berkaitan dengan hadis, dia menerangi hidup kita tentang hadis-hadis Nabi. Kita ada ilmu tentang Al-Quran, dia menerangi hidup kita dengan Al-Quran. Hafal Quran ni, di zaman Nabi sendiri, Nabi pernah ditanya mengenai bagaimana nak jaga hafalan Quran. Nak ingat tu barangkali ramai yang boleh ingat, tapi nak jaga ingatan tu supaya kekal terus dalam ingatan kita, tak semua yang berjaya. Kita tengah duk baca benda hak ingat, duk baca tiap-tiap hari, baca-baca dia tenggelam, hilang punca. Sebab tu kalau untuk iman silap baca, tersilap baca surah, tersilap baca ayat-ayat Quran dalam semayang, kita kena tegur. Nabi menyifatkan tu imam yang semacam tu sebagai yastat'im. Dia minta makan, dia minta bantuan, dia perlukan bantuan. Kadang-kadang ada, kalau tak ada orang yang boleh bantu di belakang dari kalangan makmum ni, tu imam tu terpaksa gustan, terpaksa unuk balik beberapa ayat sebelum tu, sebab dia nak ni balik, nak apa orang kata, nak cari punca, nak ingat balik tu. Kadang-kadang bila ada orang yang boleh bantu, ini menjimatkan tenaga, menjimatkan masa, dan terus imam boleh terus membaca tanpa dia rilis yang lain. Antara punca kenapa jadi boleh hilang macam tu padahal kita ingat, hati kita pergi ke lain, hati kita kona ke lain sikit, berasa sedak hati, berasa yalah macam-macam lah. Iblis ni dia kacau, ataupun syaitan dia boleh kacau kita, dia ganggu sikit dalam ingatan kita, kita rasa kita selesa, selesa dengan ingatan kita, tunggulah satu dua ayat, satu dua perkataan lagi, dia hilang. Tengah-tengah dah baca jadi hilang. Hilang satu huruf boleh hilang. Dan nak dapat balik tu memang ambil masa dan ambil perlukan apa orang kata, kita revise balik, kita unuk belakang balik, dan baru kita boleh dapat puja. Itu pun belum tentu. Kadang-kadang terpaksa rokok lagu tu je, tak ada siapa yang boleh bantu, kita rokok je lah. Rokok je lah. Tadi Ana terlupa tadi, ada satu benda. Bila Ana sebut bacaan yang dibaca sewaktu bangun daripada rokok tadi kan? Ana sebut tak tadi? Terlupa. Dalam rokok kita baca Subhana Rabbiyal Azim, ada riwayat wa bihamdi. Kita bangun daripada rokok tadi, sepatutnya yang tu yang jadi mahallus syahid, apa dipanggil, tempat yang anda maksudkan, tempat yang dimaksudkan. Bangun daripada rokok kita baca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tidak. Semuanya kita baca begitu kan? Ada tak yang baca Sami'allahu liman hamidah? Tu imam kata Sami'allahu liman hamidah, kita makmum baca Rabbana lakal hamdu. Ada kan? Ada. Dan okey. Yang pertama apa okey? Walakal hamdu. Yang kedua pun okey, lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Tak ada waw ni. Waw ni dalam bahasa Arab ada makna, ada maksud. Kalau kita mengaji bahasa Arab dalam ilmu nahu, dia ada makna dia. Waw tu ada waw lil ataf, di mutlaq al jam' dia panggil. Waw ataf li mutlaq al jam'. Makna waw tu maksud dia dan. Kalau kita Melayu kita terjemah, kita kata dan. Bila dan, yang sebelum dengan yang selepas tu sama. Sama. Nampak tak? Maknanya saya dan dia, maknanya kita berdua lah. Kita berdua lah. Kan? Itu limutlaqil jama', maknanya dia bersama. Bersama. Ada waw dengan maksud isti'naf. Waw isti'naf. Waw isti'naf ni maknanya nak sedap-sedap, ya. Nak sedap-sedap. Bahasa kita nak nak sedap. Kalau tak ada tu tak sedap lah. Apa? Kalau Cina cakap Melayu kita, mau pergi ma, ma tu kada apa? Melayu kita ada tak lagu tu? Eh? La la ha ha la la. Sedap je, tak ada apa. Kalau tak ada hak tu pun tak ada apa. Ha, nya, ianya, ha, ianya. Ianya, nya tu sedap je. Kan ada apa, tak ada apa. Dia ganti namanya tu, ia tu lah. Kalau kata, ia seorang yang baik. Betul lah, kan? Ha, tapi kalau ianya seorang yang baik, dia nak sedap hati, nak sedap bahasa je. Nak syok-syok je. Istiqnaf. Kalau itu sebagai waw istiqnaf, maknanya Rabbana walakal hamdu, satu lebihan. Tak ada pun tak apa, ada pun tidak memberi apa-apa. Tak ada, tak ada apa-apa. Kalau kita ada sebut pun, tak ada apa-apa juga. Tak ada apa-apa. Waw istiqnaf. Eh? Ya. Nanti nak cerita. jadi Syekh Al-Albani dia mempersoalkan tafsiran waw istiqnaf. Kalau waw istiqnaf ni, waw dianggap ziyadah, semata-mata tambahan untuk sedap hati saja. Untuk sedap hati saja. Maknanya kalau dalam semayang tak bolehlah nak sedap-sedap hati. Kita kena ikut. Ikutlah. Kalau ada warid, kalau ada riwayat, okeylah. Tak ada riwayat, tak okeylah. Jadi, waw tak boleh dianggap sebagai waw istinaf. Dan pada masa yang sama, kalau dikira sebagai waw istinaf, dia hashu. Maknanya kosong. Kosong. Tak ada apa-apa. Melayu kata tak ada apa-apa lah. Kosong. Tetapi ini disokong oleh riwayat, dan kedua-dua riwayatnya adalah sahih. Dari segi riwayat adalah sahih. Maka dengan yang demikian, waw tadi ada makna dan ada maksud. Dengan adanya waw, ada makna dan ada maksud yang tersendiri. Tanpa waw tidak mencacat celakan, maknanya kedua-dua wajah tadi boleh dilakukan, walaupun tafsirannya tadi mungkin ditafsir berbagai tafsiran. Boleh? Atau nak tanya apa-apa? Sebelum nak lupa, sekejap kita kena kot lain, pergi tajuk lain pula. Al-Albani pendapatnya yang mana betul kan? Ya. Dia ada wa atau tak ada wa? Dua-dua boleh. Yang mana yang paling tepat? Dua-dua tepat. Dari kerana riwayat kedua-duanya adalah sahih. Kerana sahih. Dia tak nak kalau kita hanya bercakap berteraskan kepada bahasa, dari sudut bahasa sahaja. Kita kena reti bahasa. Orang mengaji hadis kena reti bahasa. Jangan tak reti bahasa. Pada masa yang sama, kita kena ada hujah, ada sandaran daripada riwayat yang sahih. Kalau tak sahih, nanti riwayat-riwayat da'if, tak cukup kekuatan untuk kita berhujah. Pada masa yang sama, kita kena faham makna dan maksud dari sudut bahasanya tadi. Sebab tu Albani orang nak gugat dia susah, kerana dia strong dari segi bahasa. Sangat kuat dia dari segi bahasa. Dari segi hukum hakam, usul fiqh, Masya Allah. Bercakap tentang usul fiqh macam dia tak tahu yang lain, yang tu saja yang dia tahu. Sebab tu orang nak cabar dia susah. Susah. Tambah pula dia sangat peduli. Kalau ada orang cabar, walaupun satu perkataan, dia mesti jawabnya. Dia takkan biar. Orangnya hebat dan berilmu. Berilmu. Nampak garang. Kita rasa gerun nak dekati dia. Tapi sebenarnya sangat berhati baik. Sangat berhati baik. Mudah didekati, mudah kita dekati dia. Dia kata kepada Muhammad, dia panggil Muhammad kepada Muhammad, dia kata, kulil laham, makan kena makan banyak daging. Dia kata, hampa orang Melayu ni kurang makan daging. Betul ya, kita banyak makan nasi, kurang makan daging. Dia kata, kena makan daging baru boleh bagi tenaga. Dia kata, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid da'if. Sebab kita perlu tenaga. Sebagai seorang mukmin yang kuat, yang bertenaga, lebih baik daripada mukmin yang laih, tak bertenaga. Okey, tadi cakap pasal Imam Bukhari sampai kat mana? Tak, yang tu kona. Dia rahsia untuk mudah ingat dan susah nak lupa, susah nak lupa. Yang tu kena tinggal buat maksiat. Kalaulah tinggal buat maksiat, maknanya diri kita bersih daripada maksiat. Dan maksiat ni dia serius dalam Islam. Maknanya kita derhaka, kita buat benda yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Itu tak boleh, tak boleh. Jadi jangan biar perkataan maksiat tu jadi tawak. Situ diri kita jaga lah. Tawak, jangan jadi tawak. Kena serius, serius. Sebab dengan berlaku maksiat, pelaku maksiat ini, pelaku maksiat dianggap derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak boleh bagi nama anak kita sewenang-wenangnya dengan perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada maksud yang bukan, yang menderhaka kepada Allah. Pernah di zaman Nabi diminta supaya Nabi hantar perutusan kepada mereka, kepada kabilah tertentu, kerana mereka dapat berita Nabi baru muncul dan bawa agama yang baru, menyeru kepada menyembah Allah yang satu. Kemudian Nabi pun seronok bila dapat berita tu. Terus Nabi pilih beberapa orang di kalangan sahabat Nabi dan dihantar sebagai perutusan daripada Nabi kepada kabilah yang berkenaan. Bila sampai ke kabilah yang berkenaan, perutusan Nabi tadi, pihak yang berkenaan telah bertindak liar, membunuh semua pendakwah ataupun perutusan yang Nabi hantar kepada mereka. Jadi satu tindakan yang sangat mencabar. Pada ketika itu Nabi masih di Mekah, masih di peringkat awal Islam, tak punya kekuatan untuk menyerang dan macam-macam lagi. Dan Nabi telah bertindak semayang dengan membaca kunut nazilah. Islam yang Nabi baru bawa saja ni diancam dengan tindakan liar oleh musuh-musuh Islam dengan berpura-pura seolah-olah mereka perlukan pendakwah daripada Nabi, sedangkan mereka berniat jahat untuk membunuh semua pendakwah yang Nabi hantar kepada mereka. Antara doa yang Nabi baca, Allahumma al'in ri'lan wa zakwanan wa 'isiyan. Kabilah yang kenaan, Ri'l, Zakwan dan 'Isy. Ri'l biasa ajalah, tak boleh lah. Yang tu pelik, mana ada orang bagi nama anak Ri'al? Kecuali hak yang jahil sangat kot nak bagi nama anak Ri'al, boleh jadi. Pelik juga manusia ni, orang Islam, tapi oleh kerana kejahilan dia tentang Islam ni, hengakan benda-benda yang kecil-kecil pun tak tahu sangat, tak tahu sungguh-sungguh. Ana jumpa jemaah daripada Indonesia datang tanya tak mana tempat orang jual nama. Terkejut kita tanya nak jual nama, mai buat apa? Mai ke Mekah, pergi ke Mekah nak buat haji. Dan lepas buat haji, kata dia, kena tukar nama. Nama dia apa? Tanya nama dia, nama apa? Dia tanya nama bapak kerja. Habis. Ni dah buat haji, nak berapa nama haji? Dia tak maulah haji bapak kerja. Dia nak haji nama yang ada disebut dalam Quran. Yang ni pun susah juga. Jadi dia kata, kalau dia pilih nama Khinzir, Haji Khinzir, boleh tak? Mana boleh. Walaupun Khinzir ada dalam Quran, hurrimat 'alaikumul maytatu wa lahmul khinzir. Kataan khinzir ada sebut dalam Quran, tapi ana nak explain kat dia pun jadi susah, terkejut. Terkejut kita dengan soalan dia tanya nak bagi nama Khinzir, Muhammad Khinzir. Jadi bila dah haji, Haji Muhammad Khinzir. Ya Allah ya Karim. Tak boleh kata, walaupun kataan khinzir tu ada sebut dalam Quran, tak boleh. Ana cadang kat dia, pilihlah nama yang baik-baik. Dalam hadis ada disebut nama yang terbaik Abdullah, Abdurrahman, Abdu kepada salah satu daripada nama Allah yang 99. Teringat Albani kata kat kami, dia tanya, hampa ada pernah dengar orang bagi nama anak dia pun Abdul Musawwir. Abdul Musawwir. Hamba kepada juru foto. Tidak. Musawwir ni ni. Ni yang duk ambil gambar ni. Abdul Musawwir. Kami kata kami tak pernah dengar. Boleh tak boleh? Awak tak bolehnya. Al-Musawwir salah satu nama Tuhan. Kan? Al-Musawwir lahul asma'ul husna. Awak. Lagi mana nama asma'ul husna? Allah tak ingatlah kita. Dia hadis mengenai nama-nama Allah yang 99 tu, yang ada disebut dengan lengkap 99 nama. Hadis tu tak sahih. Dari segi sanad tak sahih. Walaupun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tapi sanad dia tidak sahih. Kita tak boleh pakai untuk berhujah dengan dia, tak boleh. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani juga tak sahih sanad dia, tak boleh pakai. Jadi nasyid Asma'ul Husna tu kena semak semula. Kena semak semula. Ulama-ulama hadis ada mencadangkan supaya daripada 99 nama Allah yang ada disebut dalam riwayat Tirmizi dan riwayat Al-Tabarani tadi, perlu diganti 27 daripadanya dibuang dan dimasukkan 27 yang lain ke dalam senarai. Baru boleh dipakai. Jadi Al-Musawwir memang kekal dalam Al-Quran disebut. Kataan Al-Musawwir, Abdul Musawwir. Kami tak pernah dengar lah. Dia kata barangkali dialah orang yang pertama bagi nama anak dia Abdul Musawwir. Boleh tak boleh? Memang boleh lah. Salah satu nama Tuhan. Balik kita kepada Ri'il Zakwan Aisy tadi. Aisy salah satu daripada perkataan yang ada disebut dalam doa kunut nazilah Nabi terhadap kabilah, tiga kabilah yang berkenaan, Ri'il, Zakwan dan Aisy. Orang Melayu kita jarang buh nama aku Aisy, tak pernah dengar kan. Aisy daripada perkataan Aisy, Aisy penderhaka. Tak boleh, serius. Zakwan, orang Melayu ramai buh nama anak Zakwan. Kena tukar buh nama lain. Lebih baik tukar nama lah. Kalau ada nama Zakwan, lebih baik tukar nama. Kalau tak tukar pun, dia ada sempena yang tak elok. Sempena ni jangan ambil mudah. Kalau sempena baik, ada baiknya. Sempena buruk, ada buruknya. Sebab tu, kita kalau ke Mekah, buat haji, dan kita lalu kawasan berhampiran dengan Mina, di sebelah Muzdalifah, berjalan, berkenderaan dan sebagainya, nak bergerak ke Mina, dan bila sampai di Wadi Muhassir nama dia, situ kita kena berjalan laju kalau kita berjalan kaki, kalau kenderaan pun kena press minyak lebih sikit. Supaya kita tak lambat-lambat berlengah-lengah di kawasan yang pernah diturun bala. Bala dalam hadis-hadis Nabi disebut mengenai bala yang ditimpa kepada tentera Abrahah. Ingat? Abrahah, Raja Habsyah, datang dengan bala tentera dia untuk rubuhkan Kaabah. Sampai di situlah Tuhan utus tayran ababil yang bawa batu daripada neraka, sijil, dan lontar kepada Abrahah dan apa nama bala tentera dia, tentera gajah yang terkenal dengan tentera gajah, dan musnah di kawasan yang kenaan. So kita kalau lalu kawasan-kawasan tu, jangan duk ni sangatlah, kena cepat-cepat lalu. Takut nanti kok ada lagi saki-baki bala yang pernah menimpa kawasan yang berkenaan. Kalau pergi ke Jordan nampaknya, kawasan sempadan di antara Jordan dengan Israel, Laut Mati, Bahrul Mayyit dia panggil. Laut Mati ni pun ialah, kalau nak pergi cepat-cepatlah, tak payahlah duk ni lama-lama di kawasan yang berkenaan. Walaupun sekarang ni jadi salah satu produk pelancongan Jordan dan juga Israel. Laut Mati, perkampungan kaum Nabi Lut di Laut Mati itu, dan dia punya hidupan laut tak boleh hidup. Tak boleh hidup, bisanya kemurkaan Tuhan yang pernah menimpa kawasan yang berkenaan, bisanya sampai teratur. Katanya masin lah. Masin, terlampau masin. Anda pernah celup tangan anda dalam layak, anda tak turun. Tapi anda celup tengok tangan anda dalam layak, kita angkat tu bagi kena angin sekejap, dalam seminit dua jadi bunga garam. Bunga garam. Sekejap aja. Ayak jernih elok nampak. Bunga garam. Anda tak rasalah masin tu terang mana, tapi nampak. Pasal anda tengok pelancong-pelancong asing ni, bila dia dah mandi dalam laut tu, dia naik berjemuk di atas kursi malas ni macam ikan kerin. Anda tengok macam ikan kerin ni sampai ke bulu-bulu mata ni garam. Garam. Badan-badan dia pun kononnya, siapa yang bermasalah penyakit kulit ni boleh baik. Wallahualam, tak tahu. Tapi anda tengok, yalah, ramailah pelancong-pelancong asing yang pergi. Dan duduk tidur melentang baca surah Abang dalam mayat. Tak tenggelam. Mula anda tak apa nak percaya, tapi bila anda tengok sendiri, okey lah. Dia kalau turun sampai tempat dalam, tak sampai kaki, dia naik kaki ke atas. Sama ada terterap ataupun terlentang. Dalam Quran Tuhan sebut ja'alna safilaha aliyaha. Bila Tuhan utus malaikat Jibril dengan para pembantu Jibril, sodok dia punya tanah kawasan tu naik sampai ke hampir sampai ke langit, di mana penduduk langit terkejut dengar ayam kukuk. Hari-hari tak pernah dengar ayam kukuk, tiba-tiba hari tu dengar kukukkan ayam. Perkampungan kaum Nabi Lut, ayam-ayam yang mereka belah berkukuk pagi dekat nak subuh. Dan kemudian Tuhan kata ja'alna 'aliha safilaha, yang belah atas tu terterap, terlengkuk menjadi bawah, yang bawah naik ke atas, yang atas naik. Jadilah perkampungan itu sebagai kawasan Sadum, dia panggil perkampungan Sadum kaum Nabi Lut. Kona banyak sangat tadi sampai kat mana belum keluar. Masalah. Wakiyah tak ada lagi? Ya kan? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa nurullahi innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Maknanya Wakiyah memberi alasan, ilmu tu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberi kepada orang yang melakukan maksiat. dia soal nama ni tadi, Asi, Aisy, tak boleh, tak boleh. Sebab nama ni bila dah bagi nama, orang akan panggil nama kita tak tahu berapa ribu kali. Beribu-ribu kali kita dah mati dah duk panggil nama lagi. Cuma nama kita akan terhenti sekejap. Bila agak di masa dia terhenti? Orang tak panggil nama kita. Semua orang kenal kita. Tapi orang takkan panggil nama kita dah. Bila agak? Bila jadi mayat. Orang kata semayang mayat, bukan semayang Muhammad. Orang kata usung apa? Usung Muhammad? Dah, usung jenazah. Orang kata usung jenazah dah, tak kata usung Muhammad dah. Nama kita terhenti sekejap. Bila masuk kubur lah pun, orang kata kubur siapa? Orang tak kata kubur mayat. Dah, orang kata kubur si fulan, si fulan, si fulan. Dia ingat baliklah, orang sebut balik. Mandi mayat, orang tak kata mandi Muhammad dah. Mandi mayat. Semayang mayat, semayang jenazah. Itu saja terhenti sekejap. Tapi sebelum dan selepas tu nama kita akan kekal dipanggil sampai bila-bila. Kalau nama tu mengambil sempena yang baik, mudah-mudahan baik. Nama tu mengambil sempena yang tak elok, tak elok lah. Orang kutuk kita. Di zaman Sayyidina Umar, pernah satu orang mengadu kepada Sayyidina Umar. Anak dia pukul dia. Anak dia tumbuk dia. Umar tanya, pasal apa anak hang tumbuk hang? Dia kata, tak tahulah. Hari-hari dia elok, baik. Tiba-tiba saja balik-balik main rumah. Tumbuk dia. Umar panggil anak dia, kenapa tumbuk bapak hang? Dia tanya, dia kata, tanya dia. Dia tunjuk ke pak dia, suruh Umar tanya bapak dia, pasal apa pak dia kena tumbuk. Umar tanya, aku tanya hang, pasal apa hang tumbuk bapak hang? Dia kata, tanya pak dia. Dia dah ulang jawab tu lah. Lama dah banyak-banyak kali, Umar pun naik angin. Dia tanya dia. Dia kata, ada kepatut, dia kata, bagi nama aku Ju'al. Ju'al tu makna dia ulat zaman. Di Penang dulu, satu ketika dulu kan, Cina-Cina duk angkut taik dalam tong. Ha? 70-an ke 50-an ke tak tahulah. Tapi pernah lah. Pernah. Jadi ulat zaman ni nama dia Ju'al. Tiba-tiba dia bagi nama bapa anak-anak dia Ju'al. Ada kepatut aku seorang manusia yang macam manusia lain juga, macam hampa juga, juga. Dia bagi nama aku ulat zaman. Itulah, bagi penumbuk sekali, dia bagi dia faham. Umat kata, tak boleh, walaupun lagu tu. Kita ubahlah nama, daripada nama Ju'al tu kepada nama yang lebih baik, sempena baik. Ada sahabat wanita datang kat Nabi, memeluk Islam. Nabi tanya dia, hang nama apa? Dia kata, nama apa? Datang. Nabi tak apa suka dengan nama tadi. Nabi kata kat dia, Zainab. Lepas tu dia kata, sejak Nabi panggil kat dia Zainab, dia tak pernah ubah dan dia takkan terima siapa-siapa pun panggil dia lain daripada panggilan Zainab. Jadi Nabi ada ubah nama. Tapi ni bagi orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, dia kalau nama dia tadi tak berapa elok, ataupun orang yang lama dah masuk Islam pun, kalau nama dia tak apa elok, patut diubah. Kerana nama tu akan dipanggil sepanjang hayat dia, bahkan selepas dia mati pun akan dipanggil dengan nama yang berkenaan. Pernah saya di USM ni, masa saya bekerja dulu, satu pelajar daripada Sarawak, dia nama Adil. Pak dia nama Jair. Adil bin Jair. Anda tengok dalam senarai nama yang dicetak oleh komputer, ada Adil bin Jair. Masuk kelas tanya, siapa Adil bin Jair? Dia angkat tangan. Ana kata, lepas kelas saya lagi mai kat mai jumpa Ana di pejabat. Dia pun ketak pasal apa, dia buat salah apa. Kata tak ada apa, mai lah sat. Dia mai ke pejabat, tanya betul kan nama dia Adil bin Jair. Dia kata betul. Biar betul. Bapak hang nama apa? Jair. Peliklah. Tahu Jair nak maksud dia apa? Adil kita tahulah, adil lah kan? Ha. Jair maksud dia zalim. Jadi Adil bin Zalim, mana boleh? Ana kata kat dia, bagi tahu kat bapak hang, kata ustaz cadang nama ni ditukar kepada nama yang lebih baik. Yang lebih baik. Ana tak sebutlah nama yang lebih baik tu apa dia. Dia pun terus telefon kat bapak dia bagi tahu cadangan ustaz. Bapak dia setuju dan minta cadangan nama gantian. Ana kata nama Abdullah. Bapak ambil nama Abdullah. Okey, dia pun setuju. Proses tu rupanya ambil masa lama, ambil masa panjang. Jabatan pendaftaran nak ubah apa itu ini dan dokumen-dokumen penting, geran tanah apa bala semua ubah, ambil masa panjang proses dia. Tapi yalah, dia pun sonok lah. Dia kata ada orang boleh tolong perbetul kesilapan yang telah berlaku buat sekian lama. Nama ni ada sempena dia, ada sempena. Kalau sempena elok tu insyaAllah elok lah. Walau nama Muhammad tapi jahat, tapi lama kelamaan mudah-mudahan ada sempena baik tu. Kok mana pun dia akan insaf lah insyaAllah. Baik, nur cahaya Allah tidak diberi kepada pelaku maksiat. Pelaku maksiat ni serius, kita tak boleh ambil mudah. Kemudian Imam Bukhari membesar dan semakin masyhur, nama dia semakin tersebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Sampai ke zaman kita sekarang ini, nama Imam Bukhari bukan saja popular di kalangan kita umat Islam, tapi juga kepada orang-orang bukan Islam. Ahli-ahli akademik di universiti-universiti barat, mereka mengkaji. Kalau kita baca apa yang ditulis oleh Profesor Fuad Sizkin yang anda sebut tadi dalam buku dia Tarikh At-Turas Al-Arabi, Ihya At-Turas Al-Arabi, kita boleh lihatlah bagaimana ramainya puak-puak ni. Begitu juga dengan sarjana-sarjana Islam, ulama-ulama Islam sejak zaman Imam Bukhari lagi. Ketika Imam Bukhari mula menunjukkan kelebihan ataupun ketokohan dia, sejak dia belajar lagi. Sebab tu kita masa belajar, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Soal dapat ilmu, tak dapat ilmu belum tentu. Kita doa kepada Tuhan, semoga Allah bagi ilmu kepada kita. Tetapi kita kena bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ada orang menuntut ilmu bersungguh-sungguh tapi yang dapat hanya sikit saja. Ada orang yang menuntut ilmu bersungguh-sungguh dengan kehendak dan izin Allah, Tuhan bagi ilmu kepada dia dengan jumlah yang lebih besar, lebih banyak dan seterusnya. Jadi Imam Bukhari ni, dia semakin terserlah nama dia. Dan bukan setakat nama saja yang terserlah, tetapi ramai telah menunjuk minat untuk mengutip ilmu daripada ilmu yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Sehingga lepas mereka selesai belajar mengikuti kuliah guru-guru mereka, mereka berhimpun semula kepada Imam Bukhari untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Sehingga keadaan menjadi kalang kabut, di mana majlis ilmu yang dikendalikan semula oleh Imam Bukhari sesudah majlis ilmu yang mereka ikuti bersama dengan guru-guru mereka semakin ramai, semakin bertambah ramai dan sedikit sebanyak memberi kesan yang negatif kepada guru setengah di kalangan guru Imam Bukhari sendiri. Sebagai contohnya, Muhammad ibn Yahya Al-Dhuhli, salah seorang guru Imam Bukhari, Imam Muslim juga belajar kepada dia dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain belajar kepada Muhammad ibn Yahya Al-Dhuhli. Dia rasa Imam Bukhari ni nak lawan tokeh. bahasa mudah cakapnya tu. Dia rasa majlis ilmu Imam Bukhari semakin mendapat sambutan, lebih ramai dan orang lebih suka dengan ilmu majlis ilmu Imam Bukhari. Jadi Tok Guru ni dia rasa tak sedap hati. Tok Guru ni pun kalau ditimpa penyakit yang semacam tu, balanglah, balang. Kita kena perbetul niat kita dan kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Sepatutnya guru bila murid kita nampak menunjukkan kelebihan, kita rasa bangga. Kita seronok murid kita berjaya. Tapi setengah guru dia tak boleh terima. Dia tetap guru sampai bila-bila, dia tetap lebih tinggi daripada murid dia sampai bila-bila. Dan ini balang, balang. Kita guru sekolah rendah saja. Tiba-tiba anak murid kita dah masuk universiti, dah jadi pegawai besar, dah jadi berpangkat tinggi daripada kita. Kita tak boleh terima, bala. Kita kena semak semula niat kita, semak semula pendirian kita dan sikap kita terhadap murid-murid kita yang telah berjaya. Ini berlaku kepada Imam Bukhari dengan guru dia Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli. Sampai Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli bagi amaran kepada Imam Bukhari. Sama ada berhenti, tak kenalikan kuliah-kuliah majlis ilmu dia dengan murid-murid yang lain, ataupun kita berhadapan siapa yang lebih berkuasa. Sebab Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli ni dia hubungan dia lebih rapat dengan pihak berkuasa politik negara yang berkenaan di Naisabur. Apa yang berlaku, Az-Zuhli bagi amaran terakhir, siapa yang pergi kuliah Imam Bukhari jangan datang kuliah dia lagi. Siapa yang nak datang kuliah dia tak boleh pergi kuliah Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri dilarang datang ke kuliah Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli. Berhentilah sama Allah tu. Berhentilah. Tapi nasib baiklah Imam Bukhari ni dia murid pintar. Dia hadir dia dengan kepala dia saja. Dia tak ada catatan, tak ada tulis catatan, tak ada apa, dia hadir. Habis balik, datang balik. Balik rumah kawan-kawan, muzakarah dengan kawan-kawan yang seangkatan dengan dia. Dia boleh ulang, reverse balik, ulang tape recorder. Ini Tuhan bagi kat dia. Yang tu tak pelik, ada, bukan dia seorang, ramai lagi yang lain pun. Pernah kami, satu kelas kami, ada seorang daripada Senegal, Afrika. Tinggi. Kalau kata shilling kita ni, dia boleh pegang. Tinggi. Rambut dia, kami panggil mufalfal. Nak kata apa, kerintin rapat. Sampai pensel tu, dia boleh cucuk dalam tu. Dia bawa pensel, dia cucuk tu. Kadang-kadang ada kertas, kadang tak ada kertas. Tapi pensel ada. Pensel kat rambut dia ni ada. Kadang dia berasa nak tulis apa, dia minta kertas kat kita. Minta siapa ada kertas lebih bagi. Itu tu. Mai guru pensyarah baru tukar, ganti pensyarah lama. Orang Mesir lah juga. Mai bagi ya. Bagi kuliah, tengok budak ni, dia sangka budak ni tak faham. Duk langu, bukan dia lena, tapi dia langu gitu je. Abut dia kecau, sak tu. Macam eliket. Jadi, dia nak marah kat budak ni. Pasal apa tak bawa kitab? Jadi, budak ni tak kata apa lah, dia memang tak bawa kitab pun. Kami bawa kitab semua. Orang lain bawa kitab. Lama guru ni naik angin kat dia atas. Macam mana hari tu mood dia tak baik kot. Dia naik angin. Dia halau budak ni keluar. Dia pemangkit keluar. Dia guru halau dia mangkit keluar. Jadi kami yang ramai-ramai dalam kelas ni pakat defend. Pakat defend bagi tahu budak ni bagus lah apa gitu gini. Okey, dia kata panggil budak tu masuk. Suruh pulang balik kuliah dia. Panggil budak tu masuk, ulang balik kuliah dia. Patah pun tak jatuh. Oh, dia tepuk kepala, tepuk dahi macam ni. Pensyarah ni, tepuk dahi. Dia kata minta maaf lah. aku tak tahu kata hang macam ni. Ah, dia skor tapi taklah skor nombor satu, tapi nombor dua, tiga lah, macam tu lah. Dia main kot tu lah, dua, tiga. Buku apa tak nak dia bawa apa. Pensel je ada dia tengok dia bawa. Ah, ini tak mustahil maknanya benda tu boleh berlaku kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki, dia boleh berlaku. Jadi Imam Bukhari ni, bila dah Yahya Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli halau dia daripada menghadiri kuliah dia, dia pun tak hadir lah. Imam Muslim masih lagi boleh hadir. Imam Muslim ni di samping dia menghadiri kuliah, dia catat, dia mencatat, dia catat di nota-nota biasalah macam kita belajar. Kita ada nota, kita tulis. Imam Muslim pun lama-lama kena warning dengan Imam Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli, hang duk pergi kuliah Imam Bukhari kan? Ya. Lepas ni kalau hang nak mai kuliah ni, hang tak boleh pergi dah sana. Kata Imam Muslim, mulai hari ni dia takkan hadir di kuliah Muhammad Yahya Az-Zuhli lagi dah. Dia akan hadir kuliah Imam Bukhari. Peraslah orang tua ni, marah lagi lah. Lama dia kata pergi. Dia halau Imam Muslim pergi. Imam Muslim pergi ambil nota-nota yang dia catat selama tu di rumah, buat main pula besok harinya, dah ambil balik ilmu hang. Dekat ni lah kita berdua. Sekat hari ni saja. Sampai begitu sekali. Imam Bukhari tak buat macam tu. Tapi dah tak bagi mai, tak mai lah dia. Apa yang berlaku? Dia nak tulis hadis yang dia meriwayatkan daripada Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli. Az-Zuhli tak izin kat dia. Tak izin. Sebab tu kita hari ni kita baca Sahih Bukhari, tak ada nama yang disebut Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhli. Bukhari sebut apa? Muhammad Ibn Yahya. Ataupun Muhammad saja. Ataupun Ibn Yahya sahaja. Dia tak pernah disebut. Guru dia marah, tak izin. Kita tengok bagaimana syaitan ni boleh masuk kepala ahli ilmu yang begitu, yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, dengan martabat ilmu dia yang hebat, guru kepada Imam Bukhari. Banyak hadis-hadis yang Bukhari meriwayatkan daripada dia dalam kitab sahih dia, tetapi tanpa disebut nama secara lengkap. Sampai ke hari ini pun ada hadis-hadis yang Bukhari kata hadatsana Muhammad, ulama hadis tak dapat nak kesan siapa Muhammad yang berkenaan. Boleh jadi sebab Muhammad ni ramai, guru-guru Imam Bukhari beberapa orang yang namanya Muhammad, dan tak boleh disebut, tak boleh dikesan siapa Muhammad yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari dalam kitab dia. Sampai hari ini ulama hadis tak dapat nak kesan. Tapi kita yakin di mana semua para perawi dalam kitab sahih Imam Bukhari adalah dari kalangan para perawi yang boleh diterima hadisnya, walaupun ada sesengah perawi tadi dari kalangan perawi yang ta'if. Seperti mana Al-Hakam Ibn Nafi', Ismail Ibn Abi Uwais, itu antara guru Imam Bukhari yang da'if, dikira da'if, tetapi Imam Bukhari masih lagi meriwayatkan hadis daripada mereka. Dan ada dari kalangan Syiah yang bukan Syiah sikit-sikit, Syiah yang melampau pun ada hadis yang Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Ini daripada ilmu yang dimiliki oleh Imam Bukhari tentang maklumat yang diperolehi daripada sumber perawi yang ta'if ni. Dia dapat membezakan antara maklumat yang sahih dengan yang tidak sahih, walaupun daripada para perawi yang dicop sebagai tidak siqah, sebagai da'if ni tadi. Macam kita lah. Kita sekarang ni, bila kita dapat satu berita, kita tanya, berita ni mai kot mana? Siapa yang mula bawa cerita ni? Nanti ada kata, si fulan. Oh, tak payah tanya, dia ni tak boleh terima. Ataupun bila disebut nama-nama, okey. tak payah, tak payah semak semula dah. Okey, boleh diterima. Ah, dia, dia dia macam itulah. Maknanya orang yang siqah ni walaupun dia bukan seorang yang maksum, tetapi dia selalu bercakap benar. Dia selalu bercakap benar, maknanya walaupun ada yang kurang tepat, yang tidak benar, tetapi dia dikenali sebagai seorang yang selalu bercakap benar. Dia kira benar. Seorang perawi yang daif ini, kedaifan dia disebabkan oleh lemahnya akidah dia, ataupun lemahnya ingatan dia, ataupun lemahnya ilmu yang dimiliki, ceteknya ilmu yang dimiliki. Tetapi tak semua maklumat yang datang melalui dia tadi tidak sahih. Ada yang sahih tetapi datang melalui para perawi yang lemah, maka dikira maklumat tadi lemah, tidak dapat disahkan. Tidak dapat disahkan. Jadi bagi mereka yang berkemampuan tinggi dengan nilai yang sangat ketat, yang sangat yang sangat baik, maka dia boleh membezakan di antara maklumat yang betul dengan yang tidak betul, walaupun para perawinya tadi dari kalangan yang daif. Contoh Ismail ibn Abi Uwais. Ismail ibn Abi Uwais ni ibn ukhti Malik ibn Anas. Dia anak saudara, anak kakak kepada Imam Malik. Ibn Hajar al-Asqalani setelah semak balik semula setiap riwayat Imam Bukhari daripada Ismail ibn Abi Uwais daripada Imam Malik, ada maksud ataupun ada istilah yang tersendiri. Didapati setiap hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ismail ni, dia Imam Bukhari hanya terima hadis yang Ismail kata haddathani Malik ataupun haddathana Malik. Tanpa perkataan haddathana, haddathani, haddathana Malik, tak ada, tidak diterima, tidak diterima. Ha, jadi kedaifan Ismail ibn Abi Uwais ni dibezakan di antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih oleh Imam Bukhari dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dia terselamat daripada termasuk hadis yang tidak sahih dalam hadis-hadis yang diterima riwayat oleh Imam Bukhari daripada Ismail ibn Abi Uwais. Ini kita dapati dikritik ataupun disiasat, disemak oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitab dia Al-Ilzamat wa Tatabbu', dan daripada situ setiap hadis yang dimiliki yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari perlu diperjelaskan semula oleh ulama-ulama hadis yang lain. Nanti kemudianlah menjawab. Ha? Nak apa habis ni? Tak mana tadi hilang. Oh, Ismail ibn Abi Uwais. Al-Hakam ibn Nafi' juga sama. Sama keadaannya. Dan ini sebagai contoh, terdapat beberapa perawi lain yang dikritik dan disemak semula. Jadi kehebatan Imam Bukhari dengan kitab sahih dia di berdaya tahan walaupun banyak kritikan, dia berdaya tahan. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menghuraikan satu persatu dalam kitab Fathul Bari dan diulang balik semula dan diperjelaskan lagi dalam mukaddimah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari yang dinamakan sebagai Hadiyus Sari. Mukaddimah Hadiyus Sari, satu jilid, kita boleh baca dan kita boleh tengok di sana dengan lebih terperinci dan lebih tersusun lagi maklumat-maklumat yang dimuatkan oleh Ibn Hajar. Apapun, Ibn Hajar banyak membela Imam Bukhari daripada Ad-Darqutni walaupun kedua-duanya merupakan tokoh-tokoh yang sangat hebat dalam bidang masing-masing. Anda rasa itu riwayat hidup Imam Bukhari. Dan nak cakap sikit pasal Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni satu kitab yang agak besar ditulis. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari ni ambil masa 16 tahun. 16 tahun. Berapa PhD? Dia tulis ambil masa 16 tahun. Dan berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Dia start dengan di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dia start. Setiap kali hadis yang nak dimasukkan ke dalam kitab sahih ni, dia terlebih dahulu menyucikan diri dia dengan mengambil wuduk terlebih dahulu dan sembahyang sunat istikharah 2 rakaat. Lepas tu baru dia masukkan hadis yang berkenaan ke dalam kitab sahih dia. Dia saring jumlah hadis dalam Sahih Bukhari ni dalam lingkungan 7,000 lebih. Ada yang mengatakan sampai 8,000. Dia perbezaan ini disebabkan oleh sanad-sanad yang berbeza, dikira asing ataupun dikira sama. Hadis yang sama tapi sanad yang berbeza. Ataupun persamaan tu kebanyakan tetapi ada sikit perbezaan perkataan, huruf dan macam-macam lagi menyebabkan jumlahnya dihitung secara yang berbeza dan akhirnya jumlah juga berbeza. 7,000 lebih hingga ke 8,000 termasuk yang berulang-ulang dan juga dia dihitung hadis-hadis marfu' secara keseluruhan, barangkali juga hadis-hadis mu'allak, hadis-hadis mu'allak dan syawahid dalam Sahih Bukhari. Mu'allak syawahid marfu' ni anda tak payah cerita lah, guna panjang masa. Tanya Fathul Bari lah apa ni. Kalau tak termasuk berulang-ulang dalam 2,000 lebih, 2,000 lebih yang tidak termasuk yang berulang. Imam Bukhari dia ada kaedah dia ataupun cara dia yang tersendiri. Walaupun dia tak cerita kat kita, dia tak cerita dalam mukadimah dia macam mana dia menulis kitab dia dan apa syarat-syarat yang ditentukan, dia tak cerita. Tetapi ulama-ulama hadis dapat kesan apabila mereka mengkaji setiap hadis yang diriwayatkannya dengan rahsia-rahsia di sebalik sanad, perawi dan juga matan-matan hadis tadi, mereka dapat menghidu syarat-syarat yang dikenakan oleh Imam Bukhari jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan Imam Muslim. Imam Muslim anak murid Bukhari. Pada masa yang sama juga rakan kongsi, mereka berguru dengan banyak guru-guru mereka yang mereka belajar. Pendekatan Imam Bukhari dalam menyusun kitab Sahih Bukhari, dia menggunakan pendekatan fiqhul sunnah ataupun fiqhul hadis, di mana dia susun hadis-hadis yang diriwayatkan melalui bab-bab fiqh ataupun bab-bab yang diberi tajuk fiqh kebanyakannya. Walaupun ada beberapa bab tanpa tajuk. Ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari dari masa ke semasa apa yang telah ditulis, yang telah dirangka, disemak dan berlaku perubahan kecil di sana sini, sehingga ada bab-bab tanpa tajuk, maknanya dia barangkali akan semak lagi beberapa kali dan akan diberi tajuk, tapi mungkin dia meninggal sebelum dia dapat memberi tajuk-tajuk tertentu. Dan cara yang sama juga dilakukan oleh murid-murid Imam Bukhari, termasuk At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Mereka tulis buku pun dengan cara dan pendekatan yang hampir sama. Kitab Sahih Bukhari ini telah mendapat sambutan yang begitu hebat sekali. Masing-masing ingin menumpang ketokohan Imam Bukhari, walaupun sebenarnya mereka tidak sehebat ketokohan Bukhari. Tapi bila orang tu hebat, kita nak menenggek, nak tumpang tenggek, nak tumpang hebat kehebatan kamu tu, maka apa yang berlaku pada Imam Bukhari juga berlaku pada orang lain, di mana ramai yang cuba nak menenggek sebagai pensyarah kitab dia, sebagai peringkas, juru ringkas di kitab dia, sebagai apa lagi, penterjemah, nak terjemah kitab-kitab dia, muallik ni apa, bagi komentar ringkas, komen ringkas, macam-macam lagi. Sampai Fuad Siskin kata, belum ada satu buku yang ditulis oleh mana-mana manusia dalam dunia ni sehebat buku yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam bidang hadis. Itulah ringkas cakapnya, dan mudah kita nak shortcut. Pasal letih tak boleh birah. Boleh sambung soalan? Soalan boleh, nak jawab belum tentu boleh. Soalan boleh, nak jawab belum tentu boleh. Soalan yang pertama, apakah Ibnu Hazm termasuk Ahlu Sunnah wal Jamaah? Ibnu Hazm ni dari segi akidah dia Mu'tazilah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia dari sudut hukum hakam, amal ibadah, dia lebih kuat berpegang kepada sunnah Nabi, tetapi dari sudut akidah dia merupakan pengamal akidah Mu'tazilah dan akidah I'tizaliyah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Soalan yang kedua, minta nasihat ringkas untuk para penuntut ilmu. Allah, yang ni duk kata dah tadi ni, banyak dah. Boleh dah tu, tak larat nak ulang dah, cukup lah. Menuntut ilmu ni daripada liang lahat sampai, daripada buayan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Yang di kata-kata hikmah tak berapa tepat. Macam mana nak menuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat? Maknanya kalau daripada buayan tak apalah, mungkin kita banyak belajar sejak kita dalam buayan lagi kan. Macam cerita dalam buku Al-Hayawan karangan Al-Jahiz. Al-Jahiz salah seorang ulama Mu'tazilah yang terkenal. Dia alim dalam bidang ilmu hayawan, ilmu binatang. Kaji hayatnya ni, cerita kaji hayatnya. Satu orang dia, anak dia tak mau tidur malam, kiau, menangis. Habis dia usik anak dia, hantu tu, diam. Dengar dia menangis, hantu main lagi. Anak tu dah besar, cerdik dah, mak dia usik lagu tu lagi. Lama dia cakap kat mak dia, macam mana hantu? Macam mana hantu? Mak ni terbuntu nak jawab, macam mana hantu? Tak kerti. Tak boleh nak jawab soalan anak dia tanya macam mana hantu. Kita kadang-kadang keluar cakap spontan ni tak fikir dah, di sebalik cakap kita tu nak timbul soalan yang kita tak boleh nak jawab. Habis dia fikir mai, dia teringat Jahiz ni. Al-Jahiz ni salah seorang yang alim. Masa tu belum ada sarjana barat yang menulis tentang kaji hayat sedetail yang ditulis oleh Al-Jahiz. Belum. Dialah antara rujukan dalam ilmu kaji hayat sampai ke hari ini pun kitab Al-Jahiz ni, Al-Hayawan, kitab dia yang masih diguna sebagai rujukan utama. Perempuan ni dia teringat muka Jahiz ni. Muka Jahiz ni pelik sikit pada orang lain. Mata dia timbui. Adalah manusia yang lagu tu. Mata dia timbui terkeluar macam mata buaya. Pelik pada orang lah. Dia pergi kat Jahiz ni, tepuk-tepuk-tepuk belakang, pegang tangan Jahiz, jalan. Jahiz ni dia tak boleh fikir lah apa maksud perempuan ni. Main-main tepuk-tepuk belakang, pegang tangan, tarik semua pergi. Dia pergi kat seorang pelukis profesional. Dia tak cakap, tunjuk kat Jahiz ni. Suruh lukis muka Jahiz ni. Nak tunjuk kat anak dia, ni lah hantu. Satu pengajaran yang kita patut fahamlah. Kita seseorang yang hebat tu tadi, tak semuanya dia dapat. Tak semuanya dia dapat. Dia hebat dalam hal-hal tertentu sahaja, tapi dia tak hebat dalam semua hal. Tuhan bagi kot ni, Tuhan tak bagi kot ni. Dia dapat lagu ni, lagu lain tak dapat. Ini keadilan Tuhan. Tuhan bagi kepada mereka yang Allah kehendaki sahaja. Tak boleh redang sangat dia. Mana dia tadi? Jadi menuntut ilmu ni mula sekali kena ikhlas kerana Allah, dan pada masa yang sama bersungguh-sungguh dalam usaha untuk menuntut ilmu pengetahuan. Teknik-teknik penuntut ilmu ni kena belajar lah. Kena belajar. Dan masing-masing mempunyai gaya. Masing-masing mempunyai gaya yang tersendiri. Kita tak boleh tiru. Ada orang yang dia baca buku kena sandak di dinding. Ada orang yang baca buku nak kena duduk atas kursi. Ada orang baca buku kena tidur. Ada orang baca buku kena lampu terang. Ada orang baca buku kena lampu malap. Kena duduk seorang-seorang. Tak boleh ada orang, tak boleh ada orang lain. Macam-macam gaya. Kita pun kena tahu potensi diri kita, dalaman diri kita, di mana potensi-potensi yang boleh membantu kita untuk mencerdaskan akal dan pada masa yang sama mengutip ilmu, mutiara-mutiara ilmu yang dipersembahkan oleh sesiapa melalui kuliah kah, melalui buku penulisan kah, dan macam-macam lagi. Dan ini kena ikutilah teknik-teknik yang biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang berkeahlian dalam bidang yang berkenaan. Soalan seterusnya minta ulasan ringkas mengenai isu jihad di Palestin dan salah faham tentang kata Syekh Albani yang mengatakan perlu hijrah dari Palestin. Isu jihad sama ada di Palestin, di mana-mana saja, sama saja. Kita umat Islam kena berjihad, dan bab jihad tak tertutup, belum tertutup sampai hari kiamat. Jadi jihad ni macam-macam cara yang boleh kita lakukan, dan kemampuan yang ada pada kita tadi perlu dimaksimumkan penggunaan kemampuan jihad penulisan, jihad bercakap, jihad secara perbuatan, jihad di medan perang dan macam-macam lagi boleh dilakukan, dan setiap satu mengikut kesesuaian yang ada dan diizinkan, keadaan mengizinkan. Salah faham tentang kata Syekh Al-Albani yang mengatakan perlu hijrah dari Palestin. Palestin memang satu kawasan yang bergolak sejak apa nama negara Palestin tertubuh dari awal. Memang sebab Palestin dia menjadi rebutan banyak pihak di zaman Sayyidina Umar, di mana Palestin di diperintah oleh umat Islam. Sejak zaman tu sampai ke hari ini telah bertukar tangan beberapa kali, dan dalam Al-Quran Tuhan sebut mengenai peristiwa yang berlaku di Palestin, pertukaran pihak berkuasa Palestin dari satu pihak ke satu pihak yang lain, dan ini sudah menjadi sunnah alam Allah Subhanahu Wa Taala yang berkenak untuk menjadikan keadaan sedemikian rupa. Syekh Al-Albani melihat kepada situasi apa nama yang berlaku kepada khemah-khemah Palestin yang wujud di kawasan-kawasan yang berkenaan, sehingga maksiat ni bermaharajalela. Pernah satu ketika orang sebut nak cari anak halal di Palestin susah sampai ke tahap tu, apa nama perkemahan Shatila, Shubra dan Shatila. Pada ketika tu memang benarlah apa yang benarlah apa yang diungkapkan oleh Syekh Albani. Namanya Syekh Albani kata begitu merujuk pada situasi semasa di zaman dia, di zaman dia pada ketika maksiat bermaharajalela di Palestin tu sendiri. Ya. Ini sejak tertubuhnya Hamas, keadaan berubah balik kepada keadaan yang lebih baik sampai ke hari ini. Satu pengajaran lah, bala yang Tuhan turun. Sampai negara-negara Arab sampai ke hari ini pun tak nak bagi kerakyatan kepada warga Palestin, walaupun mereka tinggal buat sekian lama di negara-negara Arab lain daripada Palestin kan, bekerja dan macam-macam lagi boleh, tetapi kerakyatan tak akan diberi. Orang Palestin ini jahat, mencuri, menyamun, berzina lah apa-apa. Allah, satu ketika, bukan sepanjang masa dah, satu ketika berlaku sampai tak ada, tak boleh dikawal, di luar kawalan. Dan kali Syekh Al-Bani merujuk kepada situasi yang berkenaan, Allahuakbar, boleh jadi. Kita maklum haram untuk meraihkan perayaan agama lain, tapi bolehkah kita menerima tawaran jualan sempena perayaan mereka, contoh diskaun 50% sempena Christmas? Tak ada masalah. Kita bukan meraihkan perayaan, kita nak beli barang, tak ada masalah. Tapi kalau dengan sebab tawaran tu tadi untuk tujuan yang berkenaan semata-mata, dan bila kita beli, kita memberi saham kepada maksud mereka, kita elak lah lebih baik. Keuntungan dunia 50% tak banyak mana, tapi dalam konteks jangka panjang barangkali mereka ada rencana mereka yang tersendiri dan dapat dihidu. Wallahualam, kita elak lah lebih baik. Jadi kocok merah tu macam bandu arah lagi lah ya. Ya. Tempat lah sebenarnya. Kalau kocok merah tentang merah ada bersama dengan derita tu kan. Derita dengan merah juga. Macam mana? Persamaan. Kita kena elak daripada persamaan lah. Kita kena elak daripada berlaku persamaan. Tapi konsep mihrab itu diwujudkan kerana untuk mengisyaratkan arah kiblat. Arah kiblat. Katakanlah kalau tanpa mihrab pun boleh ada satu lagi cara yang boleh mengisyaratkan ke arah kiblat, silakan, tak ada masalah. Sebab masalah mursalahnya tu di situ ialah penentuan arah kiblat. Sebab tak sepanjang masa masjid tu ada orang. Sampai bila ada tetamu yang datang daripada luar, tak tahu arah kiblat, siapa nak bagi tahu kat dia? Nanti dia semayang menghadap ke arah yang tak betul dengan kiblat. Nampak tak? Jadi mihrablah sebagai jaga masjid untuk menunjukkan arah kiblat kepada sesiapa sahaja. Sebab masjid bukan untuk ahli qaryah yang berkenaan sahaja. Barangkali orang luar datang masa-masa yang orang tempatan tak ada, siapa nak beritahu arah kiblat kat dia? Jadi mihrab itulah satu-satunya pendekatan yang boleh membantu. Kalau ada pendekatan lain yang juga boleh membantu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau ada sikit persamaan, kita kena elak persamaan dengan yang bukan Islam. Ya. Ya. Ada orang bila dia bini, dia bawa dia duduk. Dia kira waktu dia berdiri, kaki dia, kedudukan kaki dia ketika dia berdiri. Malam ini kursi dia pindah belakang, pegang dua orang belakang. Benda ni yang perlu ada. Betul. Kalau bawa tenaga pendidik, tak masalah, dia cuba pun tak apa. Betul. Dia kalau terpaksa guna kursi, dia pilihlah tempat-tempat yang tidak mengganggu orang. Janganlah buat mengerah nak duduk tang dia nak saja sehingga mengganggukan jemaah yang lain. Dia pilihlah tempat-tempat, barangkali di tepi-tepi, di sudut-sudut tertentu. Dia juga sama dengan barisan saf yang lain. Perkiraan betul tidak saf tu mengikut kaki dia ketika dia berdiri. Bukan ikut kursi. Ya. Anda nak tambah sikit lagi. Kursi ni kita boleh guna bagi orang yang perlu. Dan kita boleh guna bermula daripada takbir. Maknanya sebelum kita takbiratul ihram lagi, kita boleh dah guna takbiratul ihram dalam keadaan kita duduk atas kursi. Boleh, tak ada masalah. Separuh masa, separuh amalan salat tadi berlaku, tiba-tiba dia rasa dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri, bangun berdiri. Kemudian rasa tak mampu pula, dia boleh duduk balik, tak ada masalah. Dia boleh berulang-ulang balik. Boleh. Yang ni kalau dia seorang makmum. Tapi kalau dia seorang imam, dia boleh berlaku kepada dia dalam apa keadaan macam makmum tu juga. Cuma makmum di belakang dia agak kelangkabut sikit. Makmum di belakang sepatutnya dia dengan cara dia. Dia tak sakit, orang sehat, elok, tak perlu guna kursi, tak guna apa. Tak ada masalah. Dia buat lagu cara dia dan Tok Imam dia buat lagu cara Tok Imam. Kemudian dia kena jaga ikutan imam tadi supaya dia tidak mendahului imam. Dan imam juga mengambil kira makmum di belakang. Makmum di belakang. Dia jangan kira dia saja sebab dia jadi Tok Imam. Kalau dia tak jadi Tok Imam, tak apa. Tapi bila dia jadi imam, dia kena ambil kira makmum di belakang dia. Maknanya, apapun pergerakan dia, kena dimaklumi dan dipahami oleh imam, oleh makmum dia dengan mudah. Dengan mudah. Jangan buat bagi mereka tu jadi keliru. Dia saat bangkit, saat duduk, saat kacau. Baik, tak sah jadi imam. Bagi orang sehat jadi tu imam. Apa yang saya faham tentang jalan tentang berperan yang penting, mula-mula sah di sini naik pusat. Ikut kaki ya. Iya. Pada-pada lah nak tahu jalan tentang tentang. Itu ya. Pulang. Dia kursi itu ala kadar jelah. ala kadar dia boleh tumpang duduk sikit supaya dia boleh semayang. Janganlah bawa kursi besar tu mai duduk tu, ganggu lah orang. Guna kursi besar di rumah dia lah. Nak guna kursi di rumah Allah ni, dia ala kadar. Jangan sampai mengganggu jemaah yang lain. Dengan jangan. Nanti dia buat kena buat satu elak lagi. Ya betul. Masak kursi tu ya, masak kursi. Terpulang lah mana yang mana yang bagus. Kalau saya satu orang lepas kita bangkit kepada mana awak akan kita sambung kan masalah kecil orang boleh buat yang tu macam mana yang tu Rasulullah selalu membaca ataupun Rasulullah sekali-sekala. Sekali-sekala, ya. Sekali-sekala. Have you ever? Kita tutup majlis ni dengan ada apa ada apa lagi tuan-tuan muslimah ada soalan? Kita hentikan program kita hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan kerana kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan dalam masa yang singkat ni lah. Kita pun rasa bertuah kerana Malaysia Maja Datuk Doktor Muhammad Radhi Osman boleh bersama kita hari ini. Memang kita berkesak hati lah. Dan insyaAllah kita doa-doa mudah-mudahan pihak beliau dapat main sekali lagi ataupun mungkin boleh sambung lagi lah program sama-sama dengan fokus ni di sini. Jadi tuan-tuan minta-minta tuan-tuan doa kan mudah-mudahan lah kan nanti baik pihak jawatan kuasa fokus ni boleh lah kita pujuk-pujuk lah kan. Lepas tu anak rasa setakat ni saja. Dan insyaAllah kita akan buat lagi program dengan ustaz-ustaz yang lain sama-sama. Dan kita hentikan kita punya sesi hari ini dengan fasiliti call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.